Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah, baik yang di kelas ataupun yang di rumah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Nah, dan malam ini kita melanjutkan pelajaran yang ke-10. Nah, barakallahu fikum. Sebelum melanjutkan pelajaran ke-10, apa ada titipan pertanyaan? Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, dari Pak Sumambal, barakallahu fikum. Bismillah, pertanyaan, bagaimana membedakan kata maksurun dalam kalimat hadza qalamun maksurun dan dalam kata as-sariru alladhi fi ghurfati Khalidin maksurun. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana membedakan kata maksurun dalam dua kalimat di atas. Nah, kalimat yang pertama hadza qalamun maksurun. Nah, kalau kita artikan kalimat ini artinya ini adalah pena yang patah. Ini adalah pena yang patah. Ringkasnya, ini pena patah. Nah, hadza di situ isim isyarah, kata tunjuk, kedudukannya sebagai mubtada. Nah, kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian qalamun sebagai khobar, maksurun sebagai sifatnya, sebagai naat. Hadza sebagai mubtada, yaitu yang diterangkan. Qalamun sebagai khobar, yang menerangkan. Maksurun sebagai sifat untuk qalamun. Nah, kalau dalam bahasa nahwunya kita ucap hadza ismul isyarati mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Qalamun khobar lin mubtada marfu alamatu rafihi dhamma. Maksurun sifat li qalam wa sifatu marfu'in marfu'un mithluhu wa alamatu rafihi dhamma. Nah, itu kalau masuk ke nahwu begitu. Ada bacaan irob. Nah, itu ya. Jadi maksurun yang dalam kalimat ini, kalimat hadza qalamun maksurun, kedudukannya sebagai naat atau sifat. Untuk siapa? Untuk qalamun. Manutnya di situ qalamun yang tadi sebagai khobar. Nah, secara kedudukan sebagai khobar. Namun kalau kita bicara maksurun sebagai naat, maka dia sebagai manutnya. Nah, kemudian kalimat yang kedua, as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ranjang yang berada di kamar Khalid maksurun adalah ranjang yang patah. Nah, ranjang yang berada di kamar Khalid adalah ranjang yang patah. Nah, ini i'rabnya beda lagi maksurun di sini. Nah, dibacanya maksurun. Kenapa? Karena sebagai khobar. Di sini sebagai khobar, sebagai yang menerangkan. Mana mubtada-nya? Mana yang diterangkan? Yang diterangkan adalah as-sariru. As-sariru di situ mubtada. Nah, kemudian alladhi di situ isim isyarah, kata tunjuk, yang kedudukannya dia sebagai sifat. Nah, fi huruf jar, ghurfatin, isim majrur, wa huwa mudhaf, ghurfanya mudhaf, fi ghurfati, Khalidinnya mudhaf ilaih. Majrur, tanda jirnya kasrah. Maksurun sebagai khobar untuk sarir. Nah, barakallahu fikum. Kemudian silatul mausulnya di situ jumlah mahduf, fi'il istaqarra. Nah, atau dengan fi'il yang serupa lainnya yang sekaligus juga a'idnya di situ, ada a'idnya yang mahduf. Nah, fi domir huwa pada istaqarra yang kembali ke alladhi sebagai a'id untuk silatul mausul. Nah, kalau di Arab panjang dalam nahwu kita ucap as-sariru mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'ihi dhamma. Alladhi isim mausul mabni ala sukun fi mahali raf'in sifat disarir. Fi harful jar hurfa isim majrur bi fi wa alamatu jarihi kasra wa huwa mudhaf. Khalidin mudhafun ilai majrur alamatu jarihi kasra. Nah, wasilatul mausul mahdhuf istaqarra wa a'id huwa fi dhamir istaqarra. Maksurun khabar marfu alamat rafi'i dhamma. Nah, itu ya. Itu kalau dari sisi perbedaan ucap i'rabnya. Nah, barakallahu fikum. Ngertikannya ranjang yang berada di kamar Khalid maksurun adalah ranjang yang patah. Nah, kita ucap ulang enggak masalah. Adalah ranjang yang patah karena maksurun di situ ada dhamir. Dhamir yang dia itu sebagai maksurun huwa mabni'ul fa'ilnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, bisa dimengerti? Ya, kalau belum mengerti bisa tanya ulang ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan pelajaran. PR-nya kemarin halaman 56. Iya kan? Nah, silakan dibaca, dijawab, diartikan. Ya. Perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, Abu Salma. Nomor 1. Masmuka, siapa namamu? Ismi Muhammadun. Nama saya Muhammad. Nah, ahsan ta. Ya, selanjutnya Mas Dimas. Man aina anta? Min aina anta? Dari manakah kamu? Ana minal Hindi. Saya dari India. Nah. Ya, Mas Adwal. Ma lugatuka? Lugati al-urdiyatu. Nah, ahsantum. Artinya? Apa bahasamu? Apa bahasamu? Bahasa saya bahasa Urdu. Nah, ya selanjutnya Abu Salma. Aina abuka? Di mana bapakmu? Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Iya, artinya bapakku di Kuwait. Dia seorang dokter yang terkenal. Nah, ahsan tuh. Selanjutnya. Aina ummuka? Di mana ibumu? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'abi. Nah, artinya dia juga di Kuwait bersama bapakku. Nah, selanjutnya. Alika ahun. Alaka ahun. Naam. Li ahun wahidun wa ismuhu Usamatu. Artinya apakah kamu mempunyai saudara? Iya, saya mempunyai saudara laki-laki satu dan namanya adalah Usama. Nah, selanjutnya alaka ukhtun? Naam, li ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Iya, artinya ya, saya memiliki saudari yang bernama Zainab. Nah, berikutnya a'indaka sayyaratun? Apakah kamu memiliki mobil? Nah, jawabannya la, ma'indi sayyaratun. Tidak, saya tidak memiliki mobil. Nah, masantum. A'indaka darajatu? Darajatun. Apakah kamu memiliki sepeda? Naam, Indi darajatun. Ya, saya memiliki sepeda. Nah, berikutnya. A'indaka kolamun? Naam. Indi kolamun. Naam, satu lagi, dua-dua. A'indaka daftarun? Naam. Indi daftarun. Naam, artinya? Oh. Ya, apakah kamu memiliki pena? Ya, saya memiliki pena. Apakah kamu memiliki buku tulis? Ya, saya memiliki buku tulis. Nah, lanjutan. Abuka tajirun? Apakah bapakmu seorang pedagang? La, huwa tabibun syahirun. Bukan, dia adalah seorang dokter yang terkenal. Ya, dua-dua. Min aina Muhammadun? Dari mana Muhammad? Muhammadun fil min minal hindi. Nah, Muhammadun minal hindi atau huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Boleh disebut ulang namanya, boleh juga diganti dengan domir yaitu kata ganti. Huwa. Terus. Aina abuhu? Malughatuhu? Malughatuhu? Oh, malughatuhu. Lughatuhu al-urdiyatu. Al-urdiyatu. Naam. Apa bahasanya? Bahasanya adalah bahasa Urdu. Naam. Satu lagi. Aina abuhu sekarang? Yang 15. Aina abuhu? Ya. Abuhu fil Kuwaiti. Naam, ahsantum. Artinya? Tapi saya di Kuwait. Iya. Bapaknya juga di Kuwait. Nah, bapaknya di Kuwait. Ya, lanjutkan. Aina ummuhu? Di mana ibunya? Hiya aidon fil abuhu ya. Apa boleh pakai hiya? Hiya boleh, hiya boleh. Hiya aidon fil Kuwaiti ma'al abi. Ma'al abuha abuhu ya. Bersama bapaknya. Berarti ma'a abuhu. Nah. Abuhu ya. Di mana ibunya? Dia juga berada di Kuwait bersama bapaknya. Ma'a abuhu ahsantum. Ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Min aina Hamzatu? Dari mana Hamzah? Jepang. Mana Jepang? Hamzatu fil minal yabani. Hamzatu minal yabani atau huwa minal yabani. Huwa minal yabani. Iya, Mas Dimas. Ma luhatuhu? Apa bahasanya? Luhatuhu al-yabaniyatu. Bahasanya bahasa Jepang. 6. Terus 19. Aina abuhu? Ya. Di mana bapaknya? Abuhu fil yabani. Ya. Bapaknya berada di Jepang. 6. Nomor 20. 21. Nomor 20. Aina Zainabu. Yang 20. Aina Zainabu. Ya. Zainabu fil Iraqi. Naam. Artinya? Zainab di Irak. Iya. Satu lagi. Aina zaujuha? Naam. Hiya fil Iraqi. Huwa fil Iraqi. Naam. Ya, satu lagi. Abu Salma. Azaujuha Mudarrisun la zauzuha muhandisun. Nah, ahsantum. Artinya apa? apakah suaminya ya? Apakah suaminya adalah guru? Suaminya adalah guru? Bukan. Suaminya adalah seorang insinyur. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke poin kedua, perintahnya dha fil faraghi fi ma yali ad-dhamir ha tanpa alif, kemudian yang kedua ha dengan alif. Nah. Letakkan pada yang kosong berikut ini dhamir dua-duanya hak. Hak yang pertama untuk mudzakkar, hak yang kedua untuk muannas. Hak yang pertama dibacanya bisa hu, bisa hi, tergantung apa di situ. Yang sebelumnya apa yang mempengaruhi. Nah. Yang kedua dibacanya cuma satu, yaitu ha. Nah. Barakallahu fikum. Yang pertama, hak yang pertama ini baca hu, itu untuk kata ganti orang ketiga mudzakkar yang diartikannya nya. Ada juga yang mengartikan kata ganti kepemilikan. Seperti kita mengucap kitabnya, itu kan? Penanya, mobilnya. Itu berarti artinya kata ganti orang ketiga. Orang ketiga itu orang yang sedang dibicarakan. Kalau orang pertama berarti yang berbicara. Aku, saya, kami, itu orang pertama. Kalau orang kedua berarti orang yang diajak bicara, namanya orang kedua. Yaitu apa? Kamu, kalian. Nah itu. Itu orang kedua. Sekarang kalau yang nya atau mereka atau dia, berarti itu orang ketiga, gitu ya. Nah, di sini ha yang tanpa alif dan ha yang beralif, nah diartikan dua-duanya adalah untuk nya. Iya, itu. Dan sering diartikan untuk kepemilikan karena memang nanti dia harus bersambung dengan isim yang lain. Harus bersambung, dia tidak bisa berdiri sendiri itu. Domir ini enggak bisa berdiri sendiri. Artinya harus bersambung. Nam ismuhu, ismuha, ibnuhu, ibnuha, ini itu berarti harus bersambung dengan isim yang lain. Gitu ya. Nah. Jadi kalau kita berbicara tentang domir, domir itu apa artinya? Kata ganti ya. Kata ganti. Nah. Domir itu terbagi menjadi dua dalam bahasa Arab. Ada yang namanya domir munfasil yang terpisah, ada juga yang namanya domir mutasil yang bersambung. Nah, domir yang munfasil seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini domir munfasil semuanya. Yang kedua iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini dua barisan ini yang barusan dibaca semuanya domir munfasil. Yang pertama kedudukannya rofa atau marfu, yang kedua kedudukannya mansub atau nasab. Domir yang kedua yang disebut dengan domir mutasil yang bersambung. Artinya domir ini harus bersambung, baik bersambung dengan fi'il atau dengan isim, tergantung kedudukannya. Nah, ya, domir yang bersambung ini pertama dia tuh kedudukannya rofa atau marfu. Nanti lebih jelasnya di nahwu insyaallah ya. Sekilas saja nih untuk memahamkan maksudnya. Pertama dudukannya dia tuh fa'il, marfu, rafa atau marfu. Nah, dan dengan mutasil ini biasanya nanti menjadi fa'il atau menaibul fa'il. Biasanya menjadi fa'il atau naibul fa'il, seperti nanti domir ini bersambungnya dengan fi'il. Kalau fa'il atau naibul fa'il. Kalau kita kasih contoh fi'il kataba. Jadi kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Semua fi'il tadi ada domirnya. Semua kedudukan domirnya, katakan ini domir itu ya. Marfu, rafa, fi mahli raf'in. Atau kalau mudhari', yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, taktubna. Dan seterusnya. Naam. Assalamualaikum. Ini domir yang kedudukannya rafa, mutasil yang bersambung yang rafa. Ada juga domir yang bersambung nam yang kedudukannya nasab atau mansub fi mahli nasbin. Ini biasanya dia menjadi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ya, jadi objek. Kita seperti kata bahu, kata bahuma, kata bahum, kata baha, kata bahuma, kata bahuna, kata baka, kata bakuma, kata bakum, kata baki, kata bakuma, kata bakuna, kata bani, kata bana. Ini semua yang di belakang itu adalah domir. Domir yang setelah kataba itu katabaan fi'il. Belakangnya domir. Nah. Kemudian yang ketiga, domir ini kedudukannya sebagai kedudukannya fi mahalli jarin, majrur fi mahalli jarin. Gitu ya. Seperti yang kita bahas sekarang. Ini yang kita bahas, yaitu domir mutasil jenis yang ketiga. Domir yang bersambung, yang bersambungnya ini pada jenis yang ketiga. Bersambung dengan, bisa bersambung dengan isim, ya. Seperti ini, ismuha, ismuhu, kitab. Kalau kita ambil contoh kitab, kitabuhu, kitabuha, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhuna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Nah, atau bersambungnya dengan huruf fihi, fiha, fihim, fan fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini berarti jenis yang mana yang sekarang kita bahas, domir yang mana? Domir pada jenis yang kedua, yaitu mutasil yang bersambung, yang bersambungnya pada jenis yang ketiga. Apa ini? Yang itu kedudukannya fi mahali jarin, kedudukannya menempati posisi majrur, kedudukannya. Seperti kalau kita ganti bukan domir menjadi kitabu Muhammadin, gitu kan? Kitabu Muhammadin, Muhammadin kedudukannya apa? Mudhaf ilaih kan? Majrur, karena itu harokatnya kasroh. Kita ganti Muhammadin dengan domir menjadi hu, kitabuhu, ya enggak? Artinya apa? Kitabnya. Nya yang dimaksud untuk siapa? Muhammad. Cuman kita ngecapnya dengan kata ganti. Kalau yang pertama kita ucap dengan namanya, Kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Kita ganti menjadi kitabuhu, kitab miliknya, kitabnya. Gitu ya. Berarti baik dia itu isim tadi berupa isim dohir yang Muhammad ataupun domir kitabuhu, keduanya memiliki kedudukan posisinya majrur. Yang Muhammadin tadi majrur, tandanya kasroh. Kalau kitabuhu, dia menempati kedudukan majrur fi mahali jarin. Nah itu. Nah, dan kasroh enggak kelihatan karena memang simap nih, domir itu simap nih. Nanti ada penjelasan tentang itu insyaallah. Nah, ada kemungkinan besar mulai pekan depan kita akan memulai nahwu. Ya, supaya nanti lebih mudah untuk memahami perkara-perkara yang lainnya, kita mulai nahwu. Nahwunya mungkin belum bisa masuk ke jurumiyah, karena kalau yang di jarak jauh sebagian ikhwan mungkin bisa mengikuti langsung jurumiyah. Tapi untuk antum yang antum sangat dibutuhkan di sini untuk interaktif dan seterusnya, dan juga harus mengerti ya, sehingga kita mulai dengan muqaddimah nahwu dan sorot, kitab terjemahan yang kitabnya sudah ada diketik, nah, sudah dalam bentuk file PDF yang rencananya ada 2 jilid, jilid 1, jilid 2, yang sudah jilid 1 sudah diketik. Sudah jazakallahu khairan, jazakallahu khairan kepada Abu Hud, ya. Jazakallahu khairan kepada Abu Hud yang telah merapikan mengetik. Nah, kitab tersebut nanti insyaallah bisa di share ke grup, bisa di download, kemudian di print untuk jadi pegangan belajar. Nah, bisa jadi kita baca dalam 1 malam atau 2 malam. 1 malam berarti cukup malam Senin. Kalau 2 malam berarti malam Ahad dan malam Senin. Nanti kita pertimbangkan apakah 1 malam atau 2 malam. Yang jelas nahwu di sini kita mulai dengan pembukaan nahwu sorot, memahamkan antum tentang nahwu dan sorot, perkara-perkara yang berkaitan dengan taksimat dan lain sebagainya, ta'rifat dan taksimat dan seterusnya. Nah, sehingga bisa lebih mudah untuk memahami penjelasan seperti tadi, seperti kita jelaskan tentang domir. Di situ sudah dijelaskan rinciannya di kitab itu secara sederhana, gitu ya. Nah, insyaallah nanti akan diumumkan kalau malam Senin atau malam Ahadnya juga mulai pekan depan untuk nahwu sorot muqaddimah, nanti harus diperin terlebih dahulu sebelum kita mulai. Nah, dan bagi pendengar lainnya yang butuh untuk pegangan, nah, silakan menghubungi grup kami yang atau channel kami yang channel tersebut memudahkan kita semua untuk mendapatkan audio ataupun download kitab yang mau dibaca insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, nomor berapa sekarang? Masih bacaan soal. Nah, ba fil faragi fi mayali ad-dhamira 6 ha dan hu yang pertama dibaca hu, yang kedua baca ha gitu. Nah, letakkan pada yang kosong berikut ini kata ganti domir ha untuk mudzakkar dan ha untuk muannas. Nah, barakallahu. Yang pertama diulang lagi, kalau ha tanpa alif berarti untuk kata ganti mudzakkar, nya untuk mudzakkar artinya dia tapi maksudnya mudzakkar laki-laki ya. Kalau ha yang beralif berarti artinya nya untuk siapa? Muannas. Ya, artinya atau dia artinya. Nah, ya kita baca bareng. Hadihil bintu talibatun ismuha Zainabu. Hadihil bintu talibatun ismuha Zainabu. Anak wanita ini adalah seorang siswi namanya adalah Zainab. Anak wanita ini adalah seorang siswi namanya Zainab. Nah, di situ pakai ismuha. Pakainya ha yang beralif. Kenapa? Karena karena yang diceritakan karena kata gantinya adalah untuk talibatun, untuk muannas. Ha di situ kata gantinya untuk talibatun, untuk muannas. Nah, kalau kita katakan untuk bintu juga boleh. Nah, karena bintu dan talibatun itu sama. Nah, Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun. Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun. Muhammad adalah seorang dokter dan anaknya adalah seorang insinyur. Muhammad adalah seorang dokter dan anaknya adalah seorang insinyur. Hadar rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullahi. Hadar rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullahi. Laki-laki ini adalah pedagang besar, namanya adalah Abdullah. Laki-laki ini adalah pedagang besar, namanya adalah Abdullah. Aminatu fil hurfati wa ummuha fil matbakhi. Aminatu fil hurfati wa ummuha fil matbakhi. Nah, kenapa ummuha pakainya ha? Karena hanya mengganti siapa? Mengganti Aminah. Nah, yang di atas nomor 3. Ismuhu. Kenapa pakai ismuhu? Pakainya ha tanpa alif. Karena mengganti anak rajul yang dia itu mudzakkar. Nah. Nomor berapa sekarang? 5 ya. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Aisyah adalah seorang dokter perempuan dan saudarinya adalah suster. Aisyah adalah seorang dokter perempuan dan saudari perempuannya suster. Nah, suster itu perawat, perawat perempuan. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Muhammad keluar dari kelas dan keluar bersamanya dan temannya keluar bersamanya. Muhammad keluar dari kelas dan keluar temannya bersamanya. Dan keluar bersamanya. Nah, wa kharaja ma'ahu jamiluhu. Kharaja itu fi'il, fa'ilnya mana? Jamiluhu itu fa'il. Kita baca doma kan? Ingat enggak waktu kemarin? Kalau fa'il itu marfu. Marfu itu berarti ibarat dari doma atau penggantinya doma. Iya kan? Karena kharaja di situ fi'il dan butuh fa'il, fa'ilnya ada di situ jamiluhu, maka jamiluhu di situ berharakat dhamma karena sebagai fa'il. Ma'ahu di situ dorob, ya. Ma'anya dorob, haknya fi mahalli jarin mudhof ilaih. Itu. Ya, kalau dorob atau jar majrur itu boleh dibaca dibolak-balik. Maksudnya kita bisa mengartikan di tengah, di depan atau di belakang. Itu. Nulisnya juga bisa gitu, bisa di tengah, depan, belakang nulisnya. Tapi kalau mau mengartikan kebiasaan kita di bahasa Indonesia, dorob biasanya diartikan di akhir. Ada yang namanya subjek, predikat, objek, keterangan. Itu kan? Keterangan ini dorob. Kalau kita lihat pola dalam bahasa Indonesia ada pola subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangan ini dorob. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu. Nah, ini dorob ini kalau diartikan atau kalau ditempatkan boleh di tengah, boleh di belakang, boleh di depan. Itu kelebihan bahasa Arab. menempatkan. Kalau Badan Pangan Indonesia tadi susunan yang baiknya itu SPOK, gitu ya. Sehingga tadi diartikan wa kharaja ma'ahu zamiluhu, dan keluar temannya bersamanya. Kita artikan ma'ahu di belakang enggak? Ini barusan nih. Dan keluar temannya bersamanya, ya kan? Ngartikannya di belakang, meskipun tempatnya di tengah. Dan keluar temannya bersamanya. Itu boleh. Kenapa? Karena memang dorob boleh taruh depan, tengah atau belakang. Kita boleh menulis wa kharaja zamiluhu ma'ahu. Boleh gitu tulisannya. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja zamiluhu ma'ahu. Atau kita dari awal kita rubah. Kharaja minal fasli Muhammadun. Boleh enggak? Boleh juga, sebab yang namanya dorob jar majrur, jar majrur itu huruf jar dan isim setelahnya, jar majrur. Dorob dan mudhof ilaih, satu kesatuan kan? Itu posisinya bisa di bolak-balik. Untuk supaya enggak bingung. Maksudnya kalau menerjemahkan nanti enggak boleh ikut kenyataan yang dalam bahasa Arab bolak-balik gitu. Ini lihat lagi nomor 6. Kita bisa mengucap kharaja minal fasli Muhammadun. Boleh juga minal fasli kharaja Muhammadun. Boleh gitu. Minal fasli kharaja Muhammadun. Kharaja Muhammadun minal fasli. Muhammadun minal fasli kharaja. Nah, kharaja minal fasli Muhammadun. Kharaja Muhammadun minal fasli. Itu luas ya untuk dorob dan jar majrur. Nah, barakallahu'alaikum. Ya, itu nomor 3 sekarang. Hati khomsata as'ilatin wa ajibibatin kal mithalil ati. Berikanlah 5 pertanyaan dan jawaban seperti contoh berikut ini. Nah, contohnya di situ. A'indaka qalamun. Kita baca bareng. A'indaka qalamun. A'indaka qalamun. Apakah engkau memiliki pena? Apakah engkau memiliki pena? Na'am, indi qalamun. Na'am, indi qalamun. Benar, aku memiliki pena. Benar, aku memiliki pena. Kalau Anda bilang a'inda baitika sayyaratun? A'inda baitika sayyaratun? Apa artinya? A'inda baitika? A'inda baitika? Baitun, bait ada inda jadi baiti kan? Baitika, rumahmu. A'inda baitika sayyaratun? Apa artinya? Ingat enggak? Kalau ini lihat nih, a'indaka qalamun. Apakah engkau memiliki pena? Berarti indah diartikan memiliki, ya. Dulu pernah al-mudarisu indal mudiri. Pak guru berada bersama dengan mudir, kepala sekolah, atau pak guru berada di sisi kepala sekolah. Berarti indah di situ artinya apa? Di sisi kan. Nah, sekarang kalau kalimatnya a'inda baitika sayyaratun. Apa artinya? Kalau kamu memiliki rumah. A'inda baitika sayyaratun. Apakah kamu memiliki mobil di samping rumah? Punya mobil. Apakah kamu memiliki rumah di sini? Apakah rumahmu punya mobil? Berarti mobil dimiliki oleh rumah. Nah, berarti mengartikannya seperti yang tadi al-mudarisu indal mudiri. Artinya apa? Di sisi atau di samping. Nah, itu apakah di rumahmu ada mobil? Apakah di sisi rumahmu ada mobil? Nah, bukan memiliki lagi artinya. Nah, kalau yang artinya memiliki itu kalau berkaitan dengan diri yang berbicara atau yang diajak bicara. A'indaka qalamun. Gitu? Apakah engkau memiliki pena? Itu baru artinya itu. Kalau diartikan apakah di sisimu ada pena, kurang tepat. Karena maksudnya pemilikan. Indah di situ. Nah, kita antum ini antum sekarang disuruh membuat pertanyaan dan jawaban. Suruh 5, masing-masing satu aja. Diganti. Berarti antum cuma nanti kolamun menjadi selain kolamun. Iya. Coba. 1. A'indaka sayyaratun? Ya, jawabannya. Naam, indi sayyaratun. Nah, itu contohnya. Ya, sekarang Mas Dimas. Apa aja bisa? Jawabannya kalau bisa la sekarang. La, ma indi kan itu. A'indaka sayaratun? Jawabannya? La, ma'indi sayaratun. Ahsanta. Ya, siapa lagi yang mau? A'indaka baitun? Naam. Terus jawabannya? Naam, indi baitun. Ahsantum. Ya. Apa? Ya, saya memiliki rumah. Iya, ahsantum. Betul ya. Barakalakum. Ya, sekarang kita lanjutkan bacaan. Hati khomsata as'ilatin huwa ajwibatin kalmithalil ati. Berikanlah 5 soal dan 5 jawaban seperti contoh berikut. A'indaka kolamun la ma'indi kolamun. Oh, berarti sekarang yang dijawab. Yang dijawab lah berarti sekarang. Ya. A'indaka kolamun, apakah engkau memiliki pena? Jawabannya la, tidak. Aku tidak memiliki pena. Ya, yang tadi na'am. Tadi Mas Dimas sudah mempraktekan yang la. Na'am. Ya, sekarang Abu Salma coba praktekan. Kalau Mas Dimas tadi sudah. Yang ini ya, diganti. Kalau mana diganti? A'indaka daftarun? Ya, siapa? La, ma'indi daftarun. Artinya? Apakah kamu memiliki buku tulis? Tidak, saya tidak memiliki buku tulis. Nah, ahsantum. Ya, cukup. Kita lanjutkan bacaan. Ta'ammal mayali, perhatikanlah berikut ini. 6. Kita baca bareng. Baitun. Baitun. Baiti. Baiti. Baituka. Baituka. Baituhu. Baituhu. Baituha. Baituha. 6. Baitun artinya rumah. Kalau baiti, rumahku. Baituka, rumahmu. Baituhu, rumahnya. Untuk dalam kurung siapa? Laki-laki. Baituha artinya? Untuknya perempuan. Nah, rumahnya. Rumahnya. Dalam kurung untuk siapa? Perempuan. Gitu ya. Baitun berubah menjadi baiti, baituka, baituhu, baituha. Domir-domir di situ, kata ganti di situ, semuanya memiliki kedudukan fi mahali jarin, menempati kedudukan majrur. Seperti kita mengucap baitu Muhammadin. Itu. Kalau baitu Muhammadin kan jelas isimnya majrur, tanda jarnya kasroh ya. Kalau ini domir sehingga dia tidak mengalami perubahan karena domir itu termasuk dari isim mabni sehingga tidak mengalami perubahan. Baiti, baituka, baituhu, baituha. Kalau diganti dengan kolamun menjadi kolami, kolamuka, kolamuhu, kolamuha. Nah, jadi itu. Ini berapa domir yang dicontohkan di sini? Ada 4. Ya, pertama ya, yang kedua kaf, yang ketiga ha, yang keempat ha yang beralif. Nah, itu ya. Ada 4 berarti. Nah, kalau yang tadi dibacakan waktu di awal-awal tadi ana jelaskan, 6 jumlahnya berapa? Lihat. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Ada 14. Nah, kalau kembali kepada apa? Siapa aja yang perlu diganti? Domir-domir tersebut yang rincian pihak yang rincian apa? Kata ganti pertama, kata ganti kedua ataupun kata ganti ketiga untuk tunggal, mufana dan jamak. Yang untuk laki-laki dan perempuan itu rinciannya menjadi 14. Gitu ya. Karena untuk ghaib, untuk mukhatab dan juga mutakallim. Ghaib itu yang dibicarakan ya 3, mukhatab ya kedua yang diajak bicara. Kalau yang apa? Berbicara namanya mutakallim. Ya itu. Nah, ya kita satu poin lagi kita baca. Insyaallah. Cukup satu poin lagi. Ya, perhatikan. Poin kelima, adifil asma'al atiyata ilal mutakallim wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddahun fil mithali. Sandarkanlah. Mudofkanlah. Mudofkan kita pelajaran yang tadi yang kemarin apa mudah-mudah ilai kan yaitu adib itu fi'il amrnya adib buatlah mudah ilai singkatnya sandarkanlah. Namun kalau diartikan kepada mudah-mudah ilai ini fi'il amrnya adib buatlah mudah ilai buat sandarkanlah yaitu atau buatlah mudah dan mudhof ilaih gitu. Sandarkanlah, mudhofkanlah, ya, mudhofkan, mudhof ilaih, mudhofkan isim-isim berikut kepada mutakalim. Mutakalim itu pembicara. Kata ganti pihak pertama yang mutakalim. Wal mukhatab, dan kepada yang mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara, itu kata ganti orang kedua. Ya. Wal ghaib, dan ghaib itu kata ganti orang ketiga yang mudzakkar. Ghaib. Wal ghaiba, itu kata ganti orang kedua yang muannas. Ghaiba. Apa kata ganti orang ketiga? Salah ngucap buru-buru tadi. Al ghaib kata ganti orang ketiga yang mudzakkar, al ghaiba kata ganti orang ketiga yang muannas. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana yang dijelaskan pada contoh. Nah, lihat. Mutakalim mana? Qalami, itu mutakalim. Ya, itu berarti menunjukkan mutakalim, pembicara. Yang qalamuka, kap di situ, artinya menunjukkan mukhatab, yang diajak bicara. Kap, artinya mu, atau engkau. Kan itu. Kemudian, mana goib sekarang? Goib. Pihak ketiga untuk laki-laki. Yang qalamuhu, artinya nya, atau dia. Goib, goib itu berarti pihak ketiga. Nah, kemudian yang goibah, yang mu'anas, yang qalamuha, itu mu'anas. Nah, saya mengerti ya. Nah, jadi yang qalami itu mutakalim, qalamuka mukhatab, qalamuhu goib, qalamuha untuk goibah. Nah, sekarang kita baca bareng. Qalamun, hadha qalami. Hadha qalami. Ini adalah penaku. Ini adalah penaku. Hadha qalamuka. Hadha qalamuka. Ini adalah penamu. Ini adalah penamu. Hadha qalamuhu. Hadha qalamuhu. Ini adalah penanya. Ini adalah penanya. Hadha qalamuha. Hadha qalamuha. Ini adalah penanya. Ini adalah penanya. Nah, silakan dibaca dua-dua. Selesai ini, selesai insyaallah. Kitabun. Hadha kitabi. Hadha kitabuka. Hadha kitabuhu. Hadha kitabuha. Nah, aksanta. Satu lagi. Sarirun. Hadha sariri. Sariri. Hadha sariruka. Yeah. Hadha sariruhu. Hadha kola sariruha. Nah, Mas Dimas. Ismun. Hadha ismi. Disambung atau disambung apa enggak? Kalau bernapas berhenti. Hadha ismi. Kalau sambung, hadasmi. Ya, enggak usah disambung, bernapas saja. Bernapas. Ya. Hadha ismi. Hadha ismuka. Hadha ismuhu. Hadha ismuha. Nah, satu lagi. Mindilun. Hadha mindilun. Hadha mindili. Hadha mindiluka. Hadha mindiluhu. Hadha mindiluha. Ya. Siapa lagi? Hadabnu. Hadabni. Ya. Hadabni. Hadabnuka. Ya, terus. Kalau mau disambung. Hadabnuhu. Nah, disambung gitu macamnya. Satu lagi. Hadabnu. Hadabnuha. Ya, terus. Sayaratun. Hada sayaroti. Berarti sekarang hada atau ganti enggak hadanya? Sayarot. Hada sayaroti. Enggak, ini hada atau hadihi pakainya. Oh, sayaratun. Ganti deh enggak? Hadihi kan. Hadihi sayaroti. Iya. Yeah. Hadihi sayarotuka. Iya. Yeah. Hadihi sayarotuhu. Hadihi sayaratuha. Ya. Siapa lagi? Ya, Abu Salma. Miftahun. Hadha miftahi. Sekarang diartikan, diartikan. Miftahun. Miftahun. Apa artinya? Kunci. Ya, terus. Hadha miftahi. Artinya? Ini kunciku. Ya. Hadha miftahuka. Ini kuncimu. Ya. Hadha miftahuhu. ini kuncinya. Iya. Hadza miftahuha, ini kuncinya. Nah. Terus yadun. Pendek ha- yadun. Yadun. Iya. Hadihi yadi. Kenapa pakai hadihi? Kenapa? Karena tangan. Dua berpasangan. Nah, karena dia tubuh. Iya, karena dia mu'annas. Oh iya, mu'annas. Alam tanda mu'annasnya karena dia itu anggota tubuh yang berpasangan. Double, yang berpasangan biasanya itu mu'annas kebanyakan ya. Iya. Terus hadihi yadi, ini tanganku. Hadihi yaduka, ini tanganmu. Hadihi yaduhu, ini tangannya. Hadihi yaduha, ini tangannya. Nah, santum, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan malam besok masih terus lugo ya. Adapun ganti kitab, bukan ganti kitab, adapun untuk malam Senin atau malam Ahad pada pekan depan kemungkinan sudah masuk ke apa itu? Yang mukadimah nahusorob. Nah, karena sempat disampaikan minimal kita menyelesaikan pelajaran 10 kemudian memulai nahusorob, gitu kan? Mukadimahnya. Nah, ada pertanyaan pada nomor 16, aina ummuhu hiya aidan fil kuwaiti ma'a abihi. Naam, ma'a abuhu. Oh iya, naam, ahsantum, diingatkan. Yang ma'a abihi atau ma'a abuhu? Naam, jawabannya ma'a abihi. Naam. Ya. Jadi aina ummuhu, di mana ibunya? Nomor 16. Hiya aidan fil kuwaiti ma'a abihi. Karena ada ma'a di situ, ma'a itu dorof. Dorof mudhof, dorof itu mudhof, setelahnya berarti mudhof ilai. Seperti apa? Ma'a Muhammadin. Seperti kitabu Muhammadin, itu kitabu mudhof. Setelahnya mudhof ilai. Apa? Misalnya kitabu di situ kan mudhof. Muhammadin mudhofun ilai, kitabu Muhammadin. Demikian juga dorof. Dorof setelahnya mesti mudhof ilai. Ma'a Muhammadin. Jadi seperti kitabu Muhammadin, ma'a Muhammadin. Itu semuanya Muhammad di situ, dua-duanya sebagai mudhof ilai. Demikian juga pada kalimat ini, this, apa itu? Ma'a abihi. Nah, ma'a abihi juga itu mudhof ilai. Sama ma'anya itu mudhof, abihi mudhof ilai. Hanya tandanya apa? Tanda kasronya, tanda majrurnya, tanda jernya itu bukan kasro lagi, tapi berubah menjadi ya. Nanti pada pertemuan mendatang akan dijelaskan. Ada isim-isim, yang isim-isim ini ketika rofa tandanya wawu, ketika nasob tandanya alif, ketika majrur tandanya ya. Isim yang dimaksud adalah asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima, termasuk dari isim yang lima adalah abun. Abun kalau di mudhaf menjadi abuka, abaka, abika. Abuka ketika marfu, ya. Abuka, abuhu fil Kuwait. Marfu ana mubtada kan. Kalau mansub raaitu abaka, aku melihat bapakmu, makanya alif. Objek raaitu abaka. Kalau majrur seperti kemasukan dharab yang seperti sekarang ini. Ummuha ma'a abihi. Ummuha apa? Ummuhu ma'a abihi. Ummuhu bapak, ibunya ma'a abihi. Bapaknya Muhammad, aina ummu Muhammadin? Di mana ibunya Muhammad? Jawabannya apa? Ummuhu ma'a abihi. Ibunya Muhammad bersama dengan bapaknya. Bapaknya Muhammad. Kalau yang dimaksud bapaknya Muhammad atau Muhammad abihi ya. Iya betul kan? Ena Abu Muhammadin. Di mana bapaknya Muhammad? Jawabannya apa? Jawabannya ummuhu ma'a abihi. Bapak ibunya Muhammad bersama dengan bapaknya Muhammad. Kan gitu. Ya, jadi jawabannya ma'a abihi. Hiya aidan fil kuwaiti ma'a abihi. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Jadi jawaban yang benar ma'a abihi, bukan ma'a abuhu. Kenapa? Karena ma'a itu mudhaf, abihi mudhaf ilai. Majrur tanda jirnya bukan kasro, tanda jirnya adalah ya. Ya itu pengganti dari kasro. Kenapa harus diganti kasro? Karena dia isim dari asma'ul khomsa, isim-isim yang lima, yang memiliki hukum khusus dalam perkara ini. yaitu ketika majrur tandanya ya, bukan tandanya kasrah. Insyaallah lebih jelas di nahwu nanti. Barakallahu fikum. Nah, jasa kemahiran kepada Pak Mambal yang telah mengingatkan di grup. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.